Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tipu daya syaitan untuk menyesatkan Bani Adam adalah dengan memunculkan kemarahan dalam kalbu seorang hamba. Karena dengan kemarahan yang tidak terkendali, dengan emosi yang tidak terkontrol, maka seseorang bisa melakukan berbagai hal yang diharamkan dalam Islam, baik berupa ucapan atau amal perbuatan. Syaitan dengan mudah bisa mengendalikan manusia yang berada dalam puncak kemarahannya. Oleh karenanya, ikhwan fiddin azzani Allahu ayyakum, agama Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan ini. Yang menunjukkan betapa sifat marah ketika tidak terkendali maka bisa memunculkan sekian banyak mafsadah yang merugikan seorang hamba di dunia maupun di akhirat nanti. Para ulama telah menjelaskan bahwa al-ghadab adalah jima'u syarr. Sifat marah merupakan jima'u syarr, sumber segala keburukan. Wa taharruz minhu jima'ul khair, dan menjaga diri dari sifat tersebut merupakan induk berbagai kebaikan. Yansha'u min dhalika katsirun min al-af'al al-muharramah. Kenapa dikatakan bahwa marah merupakan sumber atau induk segala keburukan? Dijelaskan dalam kitab ini sebabnya adalah karena akan muncul dari sifat marah katsirun minal af'alil muharramah, sekian banyak perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Kal qatli wal dharb wa anwa'il udwan, seperti misalnya pembunuhan, pemukulan, dan berbagai jenis kejahatan, berbagai bentuk tindak kriminal. Maka semuanya berawal dari kemarahan yang tidak terkendali, dari emosi yang tidak terkontrol, dan bahkan bisa berujung kepada pembunuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa katsirun min al-aqwalil muharramah, dan dari kemarahan pula akan muncul sekian banyak ucapan yang diharamkan dalam Islam, akan mendorong pelakunya untuk mengucapkan kata-kata yang diharamkan dalam Islam. Kal qadhfi wassabbi wal fuhsh, seperti misalnya melakukan tuduhan palsu, celaan, penghinaan, atau kata-kata yang keji. Begitu mudah diucapkan oleh orang yang sedang marah atau emosi. Bahkan lebih dari itu, orang yang sedang marah bisa mengucapkan kata-kata kekufuran, kata-kata yang bisa membuat pelakunya kafir, keluar dari agama Islam. Iyadan billah, dengan satu dua patah kata seorang muslim bisa keluar dari agamanya. Nasallallahu salama wal afiyah. Mengingatkan kita kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallam bil kalimah ma yulqi laha balan yahwi biha ila an-nar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh ada seseorang yang mengucapkan suatu kalimat yang tidak dia pikirkan terlebih dahulu akibatnya. Yahwi biha ila nar, dia terjatuh ke dalam neraka jahanam karena kalimat tersebut. Ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib, yang jaraknya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap muslim harus berhati-hati, harus senantiasa waspada ketika dia dalam kondisi marah. Jangan sampai melakukan perbuatan atau mengucapkan suatu kalimat yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala, yang membuatnya terjatuh dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, atau bahkan bisa membuatnya terjerumus dalam kekufuran atau kesyirikan. Iya dan billah. Oleh karenanya para ulama telah menjelaskan bahwa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadisnya bukan keberadaan marah itu sendiri, bukan zatul ghadab, bukan itu yang dilarang. Karena marah merupakan satu bagian dari tabiat seorang hamba yang pasti ada. Jangankan kita sebagai manusia biasa, para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, mereka juga pernah marah. Namun kemarahan mereka adalah kemarahan yang terpuji, terabadikan dalam ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan beberapa nabi yang pernah marah kepada kaumnya. Wadhanun idzahaba mughadiba, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah Dhanun, Nabi Yunus alaihissalam, ketika pergi mughadiba, dalam keadaan marah. Demikian halnya Nabi Musa alaihissalam, beliau juga pernah marah kepada kaumnya. Ghadbana asifa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika beliau pergi kemudian kembali dalam keadaan menjumpai kaumnya melakukan perbuatan syirik. Mereka menyembah ijil. Maka beliau alaihissalam sangat marah, bahkan sempat menarik jenggotnya Harun alaihissalam. Ya, ini menggambarkan betapa beliau alaihissalam sangat marah saat itu. Namun kemarahan mereka adalah kemarahan yang mahmud, kemarahan yang terpuji. Marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, marah karena hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dilanggar. Dan faktor pendorongnya bukan karena urusan pribadi, sebagaimana dialami oleh manusia biasa. Mereka marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang dilarang oleh para ulama adalah dampak buruk yang ditimbulkan oleh kemarahan tersebut. Jangan sampai seseorang melampiaskan kemarahannya dengan ucapan atau amal perbuatan yang diharamkan dalam agama Islam. Lidzalika, Auso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ibtihad an asbabil ghadab. Dan oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat bil ibtihad an asbabil ghadab, supaya menjauhi sebab-sebab yang bisa memunculkan kemarahan. Jauhi, waspadai hal-hal yang bisa memicu kemarahan, yang bisa mengobarkan kemarahan. Dan ini merupakan cara yang terbaik. Ini merupakan metode yang paling afdol mencegah atau menghindari hal-hal yang bisa memunculkan kemarahan. Karena biasanya kemarahan akan muncul karena suatu sebab. Jarang ada seseorang yang tiba-tiba marah tanpa sebab. Pasti ada faktor penyebabnya. Dan ulama telah mengatakan al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Menghindari kemarahan itu lebih baik, lebih mudah minal ilaj daripada mengobatinya. Dan di antara faktor penyebab munculnya kemarahan adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, qillatu dzikrillah azza wajalla. Sedikitnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu zikir akan memunculkan ketenangan kalbu dan ketentraman jiwa. Ketika ada seseorang yang jarang berzikir kepada Allah Azza wa Jal, apalagi tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalbunya akan jauh dari ketenangan dan ketentraman. Kalbunya akan mudah bergejolak. Karena al-ghadab sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, ta'rif al-ghadab, definisi marah kata para ulama adalah ghalayanu damil qalb, gejolak darah yang ada di dalam kalbu. Itu ta'rif definisi marah menurut para ulama. Sehingga ketika jauh dari zikir, tidak pernah berzikir, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan mudah bergejolak, mudah marah, mudah terpancing emosinya. Ini salah satu manfaat zikir yang sangat besar. Kemudian juga di antara faktor penyebabnya kata para ulama, adalah seseorang tidak memberikan porsi istirahat yang cukup untuk tubuhnya. Seorang tidak memberikan porsi istirahat yang cukup untuk tubuhnya. Dan kita tahu ketika seseorang sangat letih dan capek, maka dia akan begitu mudah terpancing emosinya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi. Padahal karena perkara yang sepele. Maka penting untuk berusaha i'ta'un nafsi haqqah, berusaha untuk memberikan hak jasad yang kita miliki. Nabi SAW bersabda, wa inna li jasadika 'alaika haqqan, kata beliau SAW, dan sungguh jasadmu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Jasad memiliki hak untuk rohah, untuk istirahat. Sehingga penting untuk diperhatikan, jangan berlebihan dan melampaui batas ketika beraktivitas tanpa istirahat sama sekali. Ini merupakan faktor terbesar yang bisa memunculkan kemarahan. Dan juga ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, termasuk di antara tindakan wiqayah, tindakan preventif untuk menghindarkan diri dari kemarahan adalah berhias dengan akhlak yang mulia. At-tahalli bil akhlaqil karimah mithlus sabr wal hilm wa ghairihima, berhias dengan akhlak yang mulia seperti sifat sabar, penyantun, atau yang semisalnya. Maka ketika sewaktu-waktu muncul faktor yang menyebabkan berkobarnya emosi atau kemarahan, maka seseorang bisa menghadapinya dengan sifat sabar. Dia sudah terkondisi dengan kesabaran ketika menghadapi hal-hal seperti itu. Sabar telah menjadi karakternya dalam keseharian. Dan inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, janganlah engkau marah. Di antara penafsirannya, kata para ulama, maksud hadis tadi adalah al-amru bi'akhdil asbab, perintah untuk melakukan sebab-sebab yang bisa menghindarkan diri dari kemarahan. Dalam pengertian tadi, berusaha untuk menghiasi diri dengan sifat sabar atau penyantun. Ada kalanya kesabaran itu telah menjadi karakter seseorang sejak kecil, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ikhtiar, tanpa melakukan usaha. Nikmat azimah, nikmat yang sangat besar dan luar biasa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan sifat sabar sejak dia kecil. Dan terkadang kita menjumpai hal yang seperti ini. Seorang anak kecil, bahkan belum balig, belum mukallaf, sudah memiliki sifat sabar. Maka perlu untuk dipertahankan. Dengan belajar ilmu agama, maka sifat tersebut harus berusaha untuk dipertahankan. Dia menyadari bahwa ini merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung. Namun ada kalanya seseorang mendapatkan sifat sabar dengan usaha, dengan ikhtiar. Ketika dia masih kecil dan sebelum belajar ilmu agama, dia bukan orang yang sabar, mudah marah, mudah emosi, tergesa-gesa, dan begitu seterusnya. Namun setelah belajar ilmu agama, dia mengetahui bahwa sabar itu hukumnya wajib. Dia mengetahui apa itu definisi sabar, dan dia mengetahui berbagai keutamaan sabar. Maka dia berusaha untuk menyabarkan diri dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jal, dengan ketekunan, dengan tekad yang kuat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yatasabbar yusabbirhu Allah." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berusaha untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesabaran kepadanya. Kemudian ikhwan fil din azani Allahu wa iyyakum, kembali kepada pembahasan dalam kitab ini, kata penulis rahimahullah, wa adamul amal bi muqtadhal ghadab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memerintahkan agar tidak melakukan amalan-amalan bimuktadol ghadab yang menjadi konsekuensi kemarahannya, berbagai perbuatan yang menjadi konsekuensi kemarahannya, dalam arti melampiaskan kemarahannya dengan ucapan atau perbuatan yang diharamkan. Ini ketika seseorang sudah terlanjur marah. Ketika seseorang sedang marah. Kalau yang pertama tadi adalah usaha yang sifatnya wiqai, kita sampaikan tadi sebagai tindakan preventif atau pencegahan, berhias dengan sifat sabar atau hilm. Namun ketika seseorang sedang marah, dia sudah terlanjur marah, maka kata beliau rahimahullah, janganlah dia melakukan amalan-amalan yang menjadi konsekuensi kemarahannya, melampiaskan kemarahannya dengan ucapan atau perbuatan yang diharamkan. Bal yajibu alaihi an yujahida nafsahu bikadmihi wa ilaji, bahkan wajib baginya untuk berjihad melawan hawa nafsunya, bikadmihi wa ilaji, dengan cara menahan dan mengobatinya, dengan menahan amarahnya dan mengobatinya. Kemudian para ulama juga telah menjelaskan beberapa hal yang bisa diupayakan untuk meredam kemarahan, untuk mengendalikan emosi. Dan ini disarikan dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara terapi atau cara untuk meredam kemarahan yang pertama adalah addu'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna Allah azza wa jal wal muwaffiq wal hadi ila siratil mustaqim. Karena sungguh Allah azza wa jal dialah al muwaffiq, dialah sang pemberi taufik, wal hadi ila siratil mustaqim, dan pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa biyadihi khairai ad-dunya wal akhirah, dan di tangannya kebaikan dunia serta akhirat. Wa huwal mu'in ala zakatin nufus, dialah yang bisa menolong hamba untuk mensucikan jiwanya, membersihkan kalbunya dari akhlak-akhlak yang buruk, dari sifat-sifat yang tercela. Maka ini hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi akhlak yang baik, sifat yang terpuji, sabar dan yang lainnya. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan beberapa doa kepada para sahabatnya. Di antara doa yang pernah beliau baca adalah Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Secara umum beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi akhlak yang baik. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan penciptaanku, fa ahsin khuluqi, maka perbaguslah akhlakku. Doa yang cukup ringkas sehingga insyaallah mudah untuk dihafal. Dan juga di antara doa yang beliau ajarkan adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku, wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha, Engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, Engkau lah walinya dan penguasanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga secara umum pernah mengajarkan doa agar dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk, termasuk diantaranya mudah marah, mudah emosi, tidak bisa mengendalikan amarahnya, dan akhlak-akhlak buruk yang lainnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma jannibni mungkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jauhkanlah aku dari kemungkaran-kemungkaran akhlak, hawa nafsu, amalan, dan penyakit-penyakit. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa secara khusus tentang permasalahan yang sedang kita bahas. Allahumma inni as'aluka kalimatal haq fir ridha wal ghadab. As'aluka kalimatal haq fir ridha wal ghadab. Aku memohon kepadamu ucapan yang benar ketika ridha dan marah. Ketika marah, seseorang sering sekali mengucapkan kata-kata yang batil, kata-kata yang tidak baik. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan seperti itu. Kemudian ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, cara yang kedua, at-tadzakur bima waroda minan nusus fit targhib fi kadmil ghaib wal bu'di anhu. Yang kedua adalah berusaha untuk mengingat dalil yang memotivasi seorang hamba agar menahan amarahnya. Wal bu'di anhu, dan menjauhinya. Minha diantaranya an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, diantara nas yang menunjukkan tentang keutamaan kadmul ghaib, menahan marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, man kadzama ghaizan, siapa saja yang menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala an yunfidha, padahal dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya. Da'ahu Allahu subhanahu ala ru'usil khalaiq, maka Allah akan memanggil orang tersebut di hadapan para makhluknya, hatta yukhayyirahu minal huril ain, kemudian Allah akan memberikan kesempatan kepadanya untuk memilih bidadari, yuzawwijuhu minha masya'a, Allah akan menikahkan dia dengan bidadari sesuai dengan keinginannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang sangat besar. Ini keutamaan sekedar menahan amarah dalam kondisi mampu untuk melampiaskannya. Antum bayangkan, fadilah yang sangat luar biasa. Apalagi ketika seseorang tidak sekedar menahan marah, namun lebih dari itu dia juga memaafkan dan bahkan berbuat baik kepada orang yang membuatnya marah. Tentu pahalanya jauh lebih besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, hadis tadi diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai hadis yang sahih dalam Sahihul Jami'. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la taghdab wa la tal jannah, La taghdab, janganlah engkau marah. Walakal jannah, dan engkau akan mendapatkan surga. Langsung dijamin dengan surga oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini motivasi yang sangat luar biasa agar seorang muslim jangan melampiaskan kemarahannya dengan melakukan hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Rawahu At-Tabarani, diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan sanad di sini sahih. Dalam kitab beliau Sahih At-Targhib. Kemudian berikutnya yang keempat adalah at-ta'awud minasyaitan. Berta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Sulaiman bin Surt radhiyallahu anhu qala istabba rajulani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, pernah ada dua orang yang saling mencela di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ghadiba ahaduhuma fashtadda ghadabuh. Kemudian salah satu dari keduanya marah sampai memuncak kemarahannya. Hatta intafakha wajhuhu wa taghayyar, sampai raut wajahnya memerah dan berubah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu kalimatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat. Law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid. Kalau seandainya dia mengucapkan kalimat itu, maka akan hilang apa yang dia jumpai, akan hilang kemarahannya. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau seandainya dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan ta'awwad billahi minasyaitan. Ta'awwad, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Kemudian berikutnya, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, adalah taghyirul wada' alladhi yakunu 'alaihi al-ghadib, merubah posisinya ketika seseorang sedang marah. Bi an yajlisal qa'im aw yattaji', yaitu seseorang yang berdiri dalam keadaan marah, maka hendaknya dia duduk atau berbaring. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ini berdasarkan sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Apabila salah seorang di antara kalian marah, wa huwa qa'im, dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka hendaknya dia duduk. Fa in dhaba anhu al-ghadab, apabila kemarahannya telah hilang, telah pergi, maka itu yang diharapkan. Wa illa falyataj', dan apabila tidak demikian, falyataj', maka hendaknya dia berbaring. Ini salah satu terapi atau solusi ketika seorang sedang marah, berusaha untuk mengambil posisi yang lebih rendah. Ketika marah dalam keadaan berdiri, maka kemudian duduk. Kalau belum hilang marahnya, maka dia berbaring. Apa hikmahnya? Dijelaskan oleh sebagian ulama, karena orang yang duduk atau tidur, dia tidak akan bisa bergerak dengan leluasa, bergerak dengan mudah untuk berjalan, untuk memukul, untuk menendang orang yang membuatnya marah. Ini berbeda dengan seseorang yang ketika marah dalam keadaan berdiri, begitu mudah dia melakukan harokah, melakukan berbagai gerakan. Dia akan datang kepada orang yang membuatnya marah, kemudian memukul dan seterusnya. Ini hikmahnya. Maka ikhwan fiddin azani Allahu ayyakum, semua hal tadi bisa diupayakan sehingga akan membantu seorang hamba untuk bisa meredam kemarahannya. Adapun hadis yang menjelaskan tentang dianjurkannya untuk berwudu ketika marah, maka hadisnya didhaifkan oleh sebagian ulama. Di antara ulama yang mendhaifkan hadisnya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran untuk beramal. Demikian ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah.